ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كم مسلمين dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Bakung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang Al-Kabair atau dosa-dosa besar dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Wa'an Jabirin dari Jabir radallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau wafat, la yamutanna ahadukum, janganlah kalian mati, illa wa yuhsinu dhanna billahi, kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Ibnu Abi Dunya, di catatan kaki, yaitu di kitab beliau Husnul Dhan Billah, dan tambahan ini juga ada dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan fa inna qauman, karena sebenarnya sekelompok orang, ardahum ni surbanihim, buruk sangka mereka kepada Allah membinasakan mereka. Faqala tabaraka wa ta'ala wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum, inilah sangkaan yang kalian miliki bi rabbikum, terhadap Rabb kalian, ardakum, membinasakan kalian. Fa asbahtum minal khasirin, jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Penjelasan dari Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, di antara dosa besar adalah buruk sangka kepada Allah, dan ini adalah sifat yang Allah labelkan kepada orang-orang munafik fi ghairi ma ayatin, dalam sejumlah ayat. Maka Allah sebutkan bahasanya setan memasukkan di sebagian hati yang sakit, maka setan memasukkan bisikan bahwasanya Allah tidak menginginkan kebaikan untuk hambanya, bahwasanya Allah akan mengazabnya, Allah tidak akan menerima taubatnya, dan bisikan-bisikan yang lain, allati yukhadilu biha ba'd asabil qulubil maridah, yang dengan bisikan-bisikan tersebut setan menggembosi sebagian pemilik hati yang sakit, sehingga jadilah orang tersebut putus asa dari rahmat Allah, dan setan menjadikannya berputus asa dari karunia Allah. Dan buruk sangka semacam ini terhitung kabiratan min kabairil dzunub al-qalbiyah, adalah salah satu dosa besar yang letaknya di hati. Dan buruk sangka kepada Allah adalah sifat yang Allah labelkan, Allah lekatkan kepada orang-orang munafik dan orang kafir. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haq, mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, prasangka jahiliyah. Sebagaimana yang terjadi pada pertempuran Uhud, fafiha, maka dalam perang Uhud, ishtadda al-qurabu, kesusahan demikian hebat menimpa kaum muslimin, karena gugur sebagai syahid di antara kaum muslimin adadun kabirun, jumlah yang besar, yaitu 70 orang. Wadhanna al-munafiqun, maka orang-orang munafik berprasangka bahasanya adalah kesudahan kaum muslimin, dan bahasanya Allah tidak akan memenangkan rasulnya dan para sahabat, dan bahasanya Islam akan berakhir. Inilah sangkaan orang munafik kepada Allah, dan inilah yang disebut dengan sangkaan jahiliyah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fath, wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat, Allah menyiksa orang munafik laki-laki dan perempuan, orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang memiliki sangkaan kepada Allah dengan sangkaan jelek untuk mereka. Perputaran kejadian yang jelek, Allah murka pada mereka, Allah laknat mereka, dan Allah siapkan untuk mereka jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadhanantum, bahkan kalian orang-orang munafik bersangka bahasanya rasul dan orang-orang yang beriman, layang qaliba, tidak akan kembali dan pulang, ila ahlihim, kepada keluarganya abadan sama sekali. Dan hal itu dinampakkan indah di hati kalian, wa dhanantum dhannasau, dan kalian berprasangka dengan prasangka yang jelek, wa kuntum qauman bura, dan kalian adalah orang-orang yang binasa. Maka orang-orang munafik berprasangka, baik laki, munafik laki-laki ataupun perempuan berprasangka bahasanya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak akan pulang dan kembali pada keluarganya setelah mereka berangkat untuk berperang. Falidzalika, oleh karena itu, takhallafu, mereka tidak ikut perang. Mereka tidak berangkat dalam kita untuk ikut berperang. Namun tatkala Allah memberikan kemenangan pada Rasulnya dan para sahabat, sehingga Rasul dan para sahabat kembali membawa kemenangan dan kemenangan, maka datanglah mereka menghadap sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya'tadhiruna, mereka beralasan bahasanya mereka sibuk dengan harta, anak dan keluarga. Maka mereka mengatakan sebagaimana yang Allah ceritakan di melalui lisan mereka, orang-orang munafik berkata kepada Nabi setelah Nabi pulang dengan bawa kemenangan, sarwalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Wahai Rasul, kami tersibukkan dengan urusan harta, keluarga, maka mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami. Allah katakan, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata-kata dengan lisannya apa yang tidak diyakini di hatinya. Fahada, maka inilah sangkaan orang-orang munafik. Sedangkan mukmin berbaik sangka dengan Rabbnya, mahma balaghan asyiddah, betapapun hebatnya kesusahan, maka dia tidak berputus asa abadan sama sekali. Li'ilmihi, karena dia yakin bahasanya rahmat Allah itu luas dan bahasanya kesusahannya adalah ujian dari Allah untuknya. Fahada huwa sya'nul mu'min. Sya'nu artinya sifat. Maka inilah sifat seorang mu'min. Jadi setiap istadda biha al-qurbu, kesusahan itu demikian hebatnya, maka demikian besar rasa harapannya kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'lam anan nasr ma'as sabri. Ketahuilah dan yakinlah bahasanya kemenangan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahasanya kabar gembira itu bersama kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahasanya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Ma'a di sini artinya ba'da, artinya setelah. Namun yang diinginkan adalah setelah, namun digunakan diksi bersama untuk mengatakan demikian dekatnya. Bahasanya kemudahan itu demikian dekat dengan kesusahan. Maka ketika kesusahan itu berada di puncaknya, maka artinya kemudahan itu sudah di depan mata. Ketika kesusahan itu demikian hebat, maka artinya al-faraj, kabar gembira itu sudah di depan mata. Hakadal mu'minu da'iman, demikianlah seorang mukmin senantiasa bersifat. Maka seorang mukmin itu bertambah yakinnya dengan Allah ketika kesusahan itu semakin menghebat pada dirinya. Wadayaqathu al-hawadisu, ketika berbagai macam peristiwa itu menyempitkannya, ketika para musuh itu menindasnya, maka dia tidak putus asa dengan karunia Allah abadan sama sekali. Sebagaimana seorang mukmin, jika ini berkenaan dengan prasangka ketika mendapatkan kesusahan dan musibah. Kemudian demikian juga baik sangka yang wajib pada Allah adalah baik sangka berkenaan dengan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Kamahan dan mu'minah, sebagaimana seorang mu'min jika dia melakukan dosa dan kesalahan, maka dia bertaubat dan dia berbaik sangka kepada Rabbnya. Isi baik sangkanya, Allah akan menerima taubatnya, Allah mengampuni dosanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku, allati asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Artinya yang asik dengan maksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Sehingga Allah mengampuni semua dosa asalkan pelakunya bertobat maksudnya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53. Fa inna kullama 'azma dzanbu, maka setiap kali atau meskipun dosa demikian besar, seorang mukmin yakin bahwasanya maaf Allah lebih besar. Jika seorang muslim bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Mahma kana dzanbuhu, betapa besar dosanya. Bahkan sampai-sampai seorang hamba yang non muslim, yang kafir bertobat, Allah terima tobatnya, Allah akan masukkan dia dalam kasih sayangnya. Maka tidak sepatutnya seorang hamba putus asa min maji'il faraji, putus asa tentang kedatangan kabar gembira indal karbi ketika dia susah, atau putus asa, maka ini berkenaan dengan musibah. Demikian juga jangan berputus asa untuk mendapatkan maghfirah ketika dia bertobat dari dosa. Wahakada, dan demikian jika kematian datang, maka sepatutnya seorang hamba berbaik sangka kepada Tuhannya dan tidak putus asa dari kasih sayang Allah. Nondaklah dia dominankan rasa takutnya, atau yaghlibu alil khawfu minan nari. Demikian juga tidak boleh ingdal maut, ketika menjelang kematian tidak boleh rasa takut dengan neraka itu lebih dominan. Namun wajib buruk sangka itu yang lebih mendominasi hati. Fahakadha huwa halul mu'min, demikianlah sifat seorang mu'min. Daiman wa abadan, senantiasa dan selalu. Maka dia berbaik sangka ingdal mauti, ketika datang kematian dia berbaik sangka ketika mendapatkan kesusahan, wasyada'id dan kesulitan. Demikian juga dia berbaik sangka ketika dia mukarofah melakukan sebagian dosa, kemudian dia bertobat. Fa'alai ayat ja'ala amalahu billahi ta'ala qawiyan, maka dalam tiga keadaan ini, maka hendaklah harapan seorang mukmin kepada Allah itu demikian kuat. Maka kedepankan baik sangka kepada Allah di tiga keadaan, ketika ajal tiba, kemudian ketika kesusahan itu demikian menghebat, kemudian ketika bertobat dari maksiat. Amal kufar, adapun orang kafir dan munafik, maka beda, mereka beda dengan orang yang beriman, karena mereka berburuk sangka dengan Rabbnya. Oleh karena itu yuwabih, Allah mencela orang-orang kafir pada hari kiamat saat mereka masuk neraka. Allah berfirman kepada mereka, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Namun kalian berprasangka Allah tidak tahu hal-hal yang kalian lakukan. Dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum. Itulah sangkaan yang kalian miliki terhadap Rabb kalian. Aghdakum, dan sangkaan semacam inilah yang membinasakan kalian, sehingga jadilah kalian orang-orang yang merugi. Maka sungguh mereka berprasangka Allah tidak mengetahui kelakuan mereka berupa kekafiran dan kejelekan. Maka mereka asik dalam kekafiran, waturian dan sikap melampaui batas, karena mereka menyangka bahasanya Allah tidaklah mutalli' mengetahui perbuatan mereka, dan bahasanya perbuatan mereka itu dilupakan dan hilang. Adapun mukmin tidak punya sangkaan semacam ini. Seorang mukmin yakin annallaha ya'lamu kulla syai', bahasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Dan seorang mukmin yakin Allah mendengar dan melihat. Oleh karena itu seorang mukmin dia merasa diawasi oleh Allah azza wa jalla, li'annahu la yakhfa 'ala Allahi syai', karena tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Walidzalika, oleh karena itu, maka seorang mukmin memiliki sifat menjauh dari maksiat dan dosa, memperbanyak taat, dan ini adalah buah dari muraqabatillahi subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Biaksi, kebalikan orang-orang kafir yang mereka berprasangka bahasanya Allah itu muhmiluhum, membiarkan mereka, dan bahasanya amal-amal mereka, perbuatan mereka la tuhsa, tidak dicatat. Akan tetapi Allah menyanggah mereka dengan Allah katakan, yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari Allah membangkitkan semuanya, maka Allah akan kabarkan kepada mereka bima amilu, apa saja yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Ahsahullahu wa nasuh, Allah catat perbuatan mereka dan mereka sudah lupa dengan perbuatannya, dengan kelakuannya. Wallah ala kulli syai'in syahid, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Maka Allah Jalla wa'ala itu bil mirsad, senantiasa mengintai dan mengawasi. Allah mengawasi keadaan hambanya. La yakhfa 'alaihi syai', tidak ada satu pun yang samar, itu tidak diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di hadis Jibril, juga merupakan hadis di Arba'in Nawawiyah, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tahu fa innahu yarak. Ihsan dalam ibadah adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, yaitu melihat dengan ru'yah qalbiyah, melihat dengan hati, bukan melihat dengan mata. Fa ilam takun tahu fa innahu yarak, jika engkau tidak melihat Allah maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Maka jika anda tidak sampai pada level yakin, ka'annaka seakan-akan engkau melihat Allah dengan mata kepala, dan inilah level yang pertama, maka yakinlah bahasanya Allah melihatmu, dan inilah level yang kedua. Wa hadza wal ihsan, inilah ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Seakan-akan seorang hamba melihat Allah Azza wa Jalla, caranya, cara melihat Allah di sini bukan membayang-bayangkan Allah yang itu terlarang, namun dengan mengingat dan menghadirkan asma'ihi wa sifatihi wa ala'ihi, dengan nama, sifat dan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa dhalika min quwwati yaqinihi, dan itu adalah bagian dari yakinnya seorang mukmin yang demikian kuat. Maka mukmin tidaklah melihat Allah di dunia bil basar, namun melihat dengan basirah, yaitu ru'yah qalbiyah, caranya dengan menghadirkan, dengan istihdar menghadirkan nama, sifat dan nikmat-nikmat Allah. Fala makana yarbil basirah, karena dia melihat Allah dengan basirah, dengan hatinya. Faka'anna mara'ahu bil basar, maka seakan-akan dia melihat Allah dengan mata kepalanya. Namun jika seorang hamba tidaklah, belumlah sampai pada level ini, falya'lam, maka adalah dia yakin bahasanya Allah melihatnya. Dan ini adalah yakin kalau Allah melihatnya juga masih bagian dari ihsan. Akan tapi kalau level ini adalah level yang lebih rendah daripada level yang pertama. Level yang pertama yaitu yakin seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ru'yah basari, dengan ru'yah qalbiyah. Kemudian walahuma, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Dan riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban terdapat tambahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in dhanna bi khairan falahu, jika hambaku berprasangka yang baik kepadaku, falahu, maka itulah untungnya. Wa in dhanna bi syarran falahu, dan jika dia berprasangka jelek padaku, pada Allah yaitu Allah, falahu, maka itulah yang akan dia dapatkan. Maka ini adalah hadis yang agung, karena Allah Jalla wa'ala berfirman di hadis Qudsi ini, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Jika hambaku menyangka sangkaan yang baik akan aku berikan, maka Allah akan berikan kepadanya kebaikan dan nikmat. Dan jika si hamba ini berprasangka yang jelek, maka Allah akan berikan apa yang jadi prasangkanya. Al-jaza min jinsil amal, karena balasan sesuai dengan amalnya. Falladhi yadhunnu, maka orang yang berprasangka kalau Allah tidak akan menerima tobatnya, Allah akan mengadabnya, wa wala mahalata min ahli nar, dan dia tidak boleh tidak akan jadi penghuni neraka, maka Allah akan membalasnya ala hasabi hadzal dhanni, sesuai dengan prasangka ini, karena dia berprasangka kepada Rabbnya azza wa jalla. Adapun jika dia berbaik sangka kepada Rabbnya dan dia yakin Allah, wa ayqana anna Allah la yaghfiru dhanbahu, ini ulangnya harusnya tidak ada ya. Wa amma idza ahsana dhanna bi rabbih wa ayqana anna Allah, ini kita sedang bahas baik sangka tidak mungkin adalah makalahnya salah cetak. Amma idza ahsana dhanna bi rabbih, jika dia berbaik sangka kepada Allah, wa ayqana, dan dia yakin bahasanya Allah mengampuni dosanya, fa innallaha yakunu inda husni dhannihi, maka Allah itu sesuai dengan sangkaan hambanya. Dan makna hadis ini, Allah akan menyikapi seorang hamba sesuai dengan baik sangka hamba kepada Allah. Allah akan melakukan kepada si hamba ma yatawaqqa'uhu, apa yang diprediksikan oleh si hamba, ya, berkenaan dengan perbuatan Allah untuknya, min khairin au syarrin, kebaikan atau kejelekan. Dan maksud dari hadis ini adalah motivasi untuk mengedepankan arroja, harapan, dibandingkan rasa takut, dan mengedepankan berbaik sangka kepada Allah. Dan maksud hadis ini adalah mengingatkan bahaya putus asa dan putus asa dari kasih sayang Allah. Dan maksud dan pelajaran dari hadis ini adalah al-hathu, dorongan ala husni roja, untuk memiliki harapan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara dosa besar yang terletak di hati adalah buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuknya adalah dengan putus asa dari kasih sayang Allah, karena dia merasa dosanya demikian banyak, maka dia anggap bahasanya Allah tidak akan mengampuni dosa saya, Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada saya. Maka ini contoh dosa sebesar dalam bentuk buruk sangka kepada Allah. Demikian juga diantara bentuk buruk sangka kepada Allah, ketika mendapatkan kesusahan dan musibah, maka kemudian dia berprasangka Allah tidak mendengar doanya, Allah tidak mengabulkan permintaannya, Allah tidak sayang pada dirinya. Maka ini buruk sangka pada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau berkenaan dengan peperangan, maka diantara buruk sangka kepada Allah adalah dia beranggapan Allah tidak akan membela agamanya, Allah tidak akan membela orang-orang yang beriman kepadanya. Maka anggapan semacam ini, anggapan atau prasangka yang muncul di hati semacam ini diantara bentuk dosa besar. Ini diantara kabiratun min kabairiz dzunub. Atau kemudian ketika melihat banyak penderitaan kaum muslimin di Rohingya dan di tempat-tempat yang lain, kemudian muncul sangkaan bahasanya Allah, kenapa Allah tidak membantu para kekasihnya, orang-orang yang beriman kepadanya, tidak menolong mereka, ya Allah membiarkan mereka ditumpas dan ditindas orang-orang kafir. Maka ketika muncul sangkaan semacam ini di hati orang-orang yang peduli dengan kondisi kaum muslimin, maka orang ini malah melakukan dosa besar, ya, malah melakukan dosa besar pada Allah subhanahu wa ta'ala, dosa besar dengan hatinya. Maka tentu buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bagian dari buruk sangka yang terlarang, buruk sangka atau diantara sangkaan yang haram. Ya, maka saya bacakan beberapa keterangan tambahan berkenaan dengan buruk sangka kepada Allah. Maka ketika membahas tentang masalah berkaitan dengan pembahasan buruk sangka, maka buruk sangka kepada Allah adalah bagian dari suudzon, buruk sangka yang haram. Karena buruk sangka yang haram itu mencakup buruk sangka kepada Allah Ta'ala dan buruk sangka kepada orang-orang yang beriman. Dan buruk sangka kepada Allah adalah min a'zamir dhunub, di antara dosa besar yang paling besar. Ibnu Qayyim mengatakan a'zamud dhunubi indallahi isaa'atu dhanni bihi. A'zamud dhunub, kata Ibnu Qayyim, dosa besar yang paling besar di sisi Allah adalah isaa'atu dhanni bihi, buruk sangka kepada Allah. Demikian kata Ibnu Qayyim di Ad-Dawa. Al-Mawardi mengatakan di kitabnya Adabud Dunya Waddin, suhudan huwa adamu thiqati biman huwa lah ahlan ahlun, buruk sangka adalah tidak percaya dengan orang yang layak untuk dipercaya. Fa'inkana bil khaliki kana syakkan, jika itu tertuju pada Allah maka itu namanya ragu-ragu. Ya'ulu ila dhalalin, yang mengantarkan kepada kesesatan. Adapun buruk sangka yang haram yang kedua adalah buruk sangka dengan mukmin, dan tercakup dalam halnya adalah buruk sangka kepada para nabi, huwa kufrun, dan buruk sangka dengan nabi adalah kekafiran. Qala An-Nawawi rahimallahu taala, dhannu sawi bil anbiya'i kufrun bil ijma'i, buruk sangka kepada para nabi. Buruk sangka kepada seorang nabi dengan perbuatannya, dengan syariatnya, dengan aturannya. Maka nabi bikin aturan demikian, ini untuk menyusahkan manusia, ini untuk mengengkang perempuan dan sebagainya. Maka ini buruk sangka dengan aturan nabi, buruk sangka dengan nabi, dan buruk sangka dengan para nabi, kufrun bil ijma'i, adalah kafir dengan sepakat ulama. Demikian juga termasuk buruk sangka dengan mukmin yang haram, buruk sangka dengan mukmin yang lahiriahnya dia adalah orang yang baik-baik. Dan di antara dampak jelek buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada Allah adalah sababun lil wuqu'i fi syirki wal bid'ati wal dhalali. Buruk sangka kepada Allah itu adalah sebab terjumus dalam kemusyrikan, bid'ah dan kesesatan. Ibnu Al-Qayyim mengatakan asyirku wa ta'tilu mabniyani ala su'udhani billahi ta'ala. Kemusyrikan, demikian juga at-ta'til, penolakan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, itu pondasinya adalah buruk sangka kepada Allah. Li anna syirka hatmun li haqqi rububiyyah. Ya, karena kesyirikan adalah menodai rububiyyah Allah. Wa tanqisun li azamatil ilahiyyah, dan melecehkan keagungan ilahiyah Allah. Wa su'udan bi rabbil alamin, dan kemusyrikan adalah bentuk buruk sangka kepada Rabb semesta alam. Dengan dia anggap bahasanya Allah memiliki memiliki tandingan, dengan dia anggap Allah memiliki anak, maka ini su'udzan billahi, ini bentuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia sangka bahasanya Allah, dia berburuk sangka kepada Allah dengan dia sangka Allah itu seperti manusia, seperti raja, sehingga tidak layak berdoa langsung kepadanya sebagaimana pada raja, tidak layak dan tidak bisa mengajukan permohonan langsung kepadanya. Maka kemudian doa dan minta-minta kepada perantara, karena dianggap Allah itu seperti raja. Maka ini bentuk sultan billahi azza wa jal, bentuk buruk sangka kepada Allah. Oleh karena itu, maka Ibrahim, imam orang-orang yang bertauhid, mengatakan kepada orang-orang musyrik, a'ifkan alihatan dunallahi turidun. Celaka kalian, apakah sembahan selain Allah yang kalian inginkan? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Maka apa sangkaan kalian dengan Rabb semesta alam? Maka beliau membantah kemusyrikan dan menyebutnya dan mengkaitkannya dengan sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Maqrizi mengatakan i'lam annaka idza ta'ammalta jami'a tawaifid dullali wal bid'ai wajadta asla dolalihim raji'an ila syai'ain. Kata Al-Maqrizi, ketahuilah bahasa jika anda renungkan semua aliran-aliran sesat, maka anda jumpai bahasanya pondasi kesesatan mereka itu dua hal. Salah satunya adalah adzannu billahi dzunnasau, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kira Allah tidak menyempurnakan agamanya. Dia sehingga agama Allah ini perlu perbaikan, perlu revisi, tambahan-tambahan dari orang-orang yang mau memberikan tambahan. Kemudian tentang surat Fusilat ayat 23, wa dzalika dzannukum alladzi dzannantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Ibnu Qayyim mengatakan di Zadul Ma'ad berkenaan dengan ayat ini, semua ahlul batin, semua orang kafir, semua orang yang sesat, mubtadi yang sesat, maka dia yadzunnu bi rabbih hadza dzanna, maka dia punya sangkaan sebagaimana sangkaan ini di surat Fusilat 23. Wa annahu, dan bahasanya dialah yang lebih layak untuk mendapatkan kemenangan dan kemenangan daripada lawannya. Fa aksahul khalqi, maka mayoritas manusia, bal kulluhum illa man syaa Allah, bahkan semua orang kecuali orang-orang yang Allah kecualikan, yadhunnuna billahi ghairal haq, punya sangkaan yang tidak benar kepada Allah, dhunnas sau, ya punya buruk sangka kepada Allah. Fa inna ghaliba bani adama ya'taqidu annahum makhbusul haqqi, karena mayoritas manusia beranggapan kalau dia haknya dikurangi oleh Allah. Harusnya Allah itu ngasih saya begini. Kata dia, sangkaan dia. Harusnya saya itu dikasih demikian, nikmat demikian, karunia demikian, namun enggak. Demikian ghalibu bani Adam, kata Ibnu Qayyim. Mayoritas manusia berkeyakinan, sudah menggunakan diksi ya'taqidu, meyakini, berkeyakinan anna makhbusul haqqi, hak dia itu dikurangi oleh Allah. Harusnya saya urusan itu saya lancar, harusnya saya itu begini-begini, hidupnya enak, dapat kemudahan, itu harusnya hak saya, namun Allah kurangi hak saya. Naqisul hadzi, mayoritas manusia berkeyakinan kalau keberuntungannya itu kurang dari semestinya. Wa annahu yastahiqqu fawqa ma ataahu Allah, dan banyak orang berkeyakinan bahasanya yang menjadi haknya lebih dari realita yang Allah berikan kepadanya. Wa lisanu halihi yaqulu dzalamani rabbi, dan mayoritas manusia lisan halnya mengatakan Tuhanku zalim padaku, meskipun dia tidak berani mengucapkannya dengan kata-kata. Wa man'ani ma astahiqquhu, Allah itu menghalangiku untuk mendapatkan yang semestinya aku dapatkan. Wa nafsuhu tashhadu alaihi bidzalik, dan jiwanya pun menyaksikan dan membenarkan hal itu. Wa bilisanihi yunkiruhu, meskipun dengan mulutnya dia mengingkarinya. Ya, dia tidak mengatakan Allah zalim padanya. Yang dia katakan dengan mulutnya Allah banyak ngasih nikmat padanya, non sebenarnya bahasa tubuhnya, sikapnya mengatakan Allah zalim padanya, mengurangi apa yang menjadi haknya. Dan ini adalah buruk sangka kepada Allah. Walayatahasar ala tasrihi bihi, dan kalau mulut, maka orang tidak berani belak-belakan ngomong seperti itu. Wa man fatasya nafsah, namun siapa yang mau mengorek-ngorek dirinya sendiri. Wa taghalla fi ma'rifati tafa'inaha, dan dia kemudian berdalam-dalam untuk menyelami keadaan dirinya, watawayaha dan niat-niatnya. Ro'a dhalika fiha, maka dia lihat demikianlah keadaan dirinya, berburuk sangka kepada Allah, karena dia anggap bahasanya yang semestinya Allah berikan lebih dari realita yang Allah berikan padanya. Ya, maka siapa yang betul-betul mengecek dirinya, maka dia lihat bahasanya anggapan bahasanya Allah zalim pada dirinya itu fiha, ada dalam jiwanya kaminan tersembunyi, tersembunyi dalam jiwanya kumunan nar fi zinati, sebagaimana tersembunyinya api di korek api, sebagaimana tersembunyinya api di korek api, maka demikianlah tersembunyinya prasangka manusia yang berprasangka maksudnya Allah zalim pada dirinya karena yang Allah berikan itu kurang dari semestinya dan apa yang pantas bagi dirinya itu harusnya tidak hanya seperti ini. Ibnu Al-Qayyim juga mengatakan tawa'adallahu adzani nabihi dzannasau, Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah, bimal lam yatawa'ad bihi ghairahu, dengan ancaman yang tidak Allah berikan kepada pelaku-pelaku maksiat yang lain, yaitu dengan Allah katakan alaihim da'iratussau, untuknya bencana, untuknya bencana, artinya bencana di dunia itu ancaman Allah untuk orang yang berburuk sangka kepada Allah. Yang pertama alaihim da'iratussau, di surat Al-Fath ayat yang ke-6. Yang pertama alaihim da'iratussau, untuknya giliran keburukan dan musibah. Yang kedua ghadiballahu alaihim, Allah murka padanya. Yang ketiga wala'anahum, Allah melaknatnya. Yang keempat wa'ada lahum jahannam, Allah siapkan untuknya neraka jahannam. Maka Allah janjikan kepada orang yang berburuk sangka kepada Allah janji azab dunia dan akhirat, janji azab dunia akhirat alaihim da'iratussau, untuknya bencana di dunia, Allah murka padanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan neraka untuknya. Dan kemudian obat penting untuk supaya tidak terjumus penyakit buruk sangka kepada Allah adalah ma'rifatu asma'illahi wa sifatih, adalah mengenali betul nama dan sifat Allah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di Zadul Ma'ad mengatakan aktsarun nasi yadhununa billahi ghairal haqqi dhannasaw, mayoritas manusia punya sangkaan yang tidak benar kepada Allah, sangkaan yang jelek, fima yakhtasu bihim, untuk hal-hal yang khusus berkenaan dengan dirinya. Khusus berkenaan dengan dirinya tadi sebagaimana telah dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim tadi. Dia merasa dirinya harusnya dapat nikmat yang lebih besar, kemudahan yang lebih mudah, fasilitas yang lebih wah, kenyamanan yang lebih dan seterusnya. Wa fima yaf'alu bi ghairihi, dan dalam berkenaan apa yang Allah lakukan pada yang lain. Wala yaslam an dalik, tidak ada yang selamat dari buruk sangka kepada Allah illa kecuali, tidak ada yang bisa selamat dari dosa besar buruk sangka kepada Allah illa kecuali man arafa Allah, yang kenal Allah, wa arafa asma'ah, kenal betul nama-nama Allah, wa sifatih, dan sifat-sifatnya, wa arafa mujibah hamdihi wa hikmatih, dan kenal betul hal-hal yang mengharuskan untuk memuji Allah, dan kenal betul hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Al-Qayyim, tidak ada orang yang selamat dari dosa besar. Ingat itu dosa besar. Tidak ada orang yang selamat. Bahkan ancaman untuk orang ini, satu ancaman yang tidak Allah berikan pada yang lain. ancaman yang luar biasa kerasnya. Ingat, itu dosa besar. Dan kata Ibnu Qayyim, dosa besar yang dianut oleh mayoritas manusia. Dan tidak ada yang selamat dari dosa besar hati ini, berusaha kepada Allah, kecuali orang yang kenal betul Allah, kenal nama dan sifatnya, kenal hal-hal dan fakta-fakta yang mengharuskan untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu betul kapan dia harus mengatakan alhamdulillah. Dia mengenali betul alhamdulillah, kenal betul alhamdulillah, dan kapan dia semestinya mengucapkan alhamdulillah. Ya, maka itu orang yang selamat dan berusaha kepada Allah. Demikian juga orang yang tahu betul hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal semua yang Allah lakukan itu mengandung hikmah. Tidak ada yang sekedar suka-suka tanpa hikmah. Semuanya mengandung kebaikan untuk manusia. Faman qanata min rahmatihi wa ayyisa min rawhihi, dan siapa yang berputus asa dari rahmat Allah dan anugerah Allah, faqad dhanna bi dhanna saw, maka dia juga termasuk orang yang berburuk sangka kepada Allah. Demikian juga diantara obat penting supaya, kiat penting supaya tidak terjumus dalam dosa besar bersangka kepada Allah adalah al-mudawamah ala muhasabati nafsi wal istighfar. Ini adalah rutin untuk mengevaluasi diri dan mohon ampun. Ibnu Qayyim mengatakan di Zadul Ma'ad, falyatani al-labib, maka orang yang cerdas yang menyayangi dirinya sendiri hendaklah dia perhatian dengan masalah ini. Waliyatub ilallahi ta'ala, dalam dia bertobat pada Allah. Waliyastaghfirhu kulla waqtin, dan dalam dia mohon ampun kepada Allah di setiap waktu. Min dhannihi bi rabbihi dhanna saw, ya, dengan setiap waktu hendaklah dia banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Istighfar dari apa? Min dhannihi bi rabbihi dhanna saw, karena sangkaan jeleknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tersembunyi dalam dirinya. Ya, demikian ya kita baca kesempatan kali ini. Kita lanjutkan batal isya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, bab dzikri iradatil 'uluwi wal fasadi. Bab bahasanya di antara dosa besar yang terletak di hati adalah menginginkan posisi tinggi di muka bumi dan menginginkan kerusakan. Maka tentu iradah atau keinginan itu letaknya di hati, dan semata-mata ingin menjadi orang yang menginginkan dan mengharapkan jadi orang top di muka bumi, orang yang mulia di muka bumi, ini tergolong sebagai dosa besar. Demikian juga menginginkan kerusakan meskipun tidak melakukan kerusakan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, tilkal darul akhiratu, itulah kampung akhirat, kami jadikan lilladina, untuk orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardi, tidak menginginkan posisi tinggi, kemuliaan, kehormatan di muka bumi. Wala fasad, dan tidak pula menginginkan kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik, dampak ujung akhir yang baik itu bagi dan milik orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas 83. Maka ini adalah di antara dosa besar yang terletak di hati, menginginkan kemuliaan dan kerusakan di muka bumi. Melihat oleh karena itu musannif rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah Ta'ala di surat Al-Qasas ayat 83. Wa qad ja'a qawlu ta'ala hada, dan ayat ini Al-Qasas 83 itu terletak setelah Allah menyebutkan qablahu di ayat sebelumnya kisah Qaun, dan bagaimanakah Allah menenggelamkan ke dalam bumi Qaun dan rumahnya al-ardh ke dalam bumi setelah dia sombong, watajabar, dan sombong di hadapan manusia dan mengingkari nikmat Allah yang Allah berikan padanya. dengan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi harta yang banyak karena aku berilmu, karena aku pintar cari duit. Setelah itu barulah Allah firmankan di Al-Qasas 83, tilka darul akhirah. Itulah surga yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan posisi tinggi di muka bumi, yaitu takaburan, posisi bisa sombong dengan manusia. Wala fasadan, tidak pula menginginkan kerusakan di muka bumi dengan kesombongan, maksiat, dosa, dan bisa zalim pada orang lain. Wahadil asya, dan hal-hal ini, maksiat, kesombongan, kezaliman, adalah bentuk nyata atau madzahir kerusakan di muka bumi. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, janganlah kalian merusak bumi setelah baiknya. Ini maksud dengan setelah Allah memperbaikinya adalah setelah Allah mengutus Rasul. Sehingga janganlah merusak di muka bumi, artinya jangan berbuat maksiat. Maka Allah memperbaiki bumi dengan mengutus para Rasul dan menurunkan kitab suci. Maka janganlah bumi dirusak setelah Allah perbaiki dan Allah siapkan lidzalika untuk itu. Maka waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman menggambarkan tentang orang-orang yang melampaui batas, yang melakukan kerusakan di muka bumi dan tidaklah muncul dari dirinya kebaikan sama sekali. Allah katakan wala tuti'ul amrul musrifin, janganlah kalian ikuti, taati, ya, janganlah kalian tiru keadaan orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, yang merusak bumi dan tidak memperbaiki bumi. Merusak bumi dengan maksiat dan tidak memperbaiki bumi dengan tauhid dan ketaatan. Maka ringkasnya, merusak muka bumi itu wujudnya dengan melakukan maksiat dan dosa, kekafiran, kemusyrikan, dan kezaliman terhadap orang lain. Semua hadis sifat, hal-hal ini dan perbuatan-perbuatan ini adalah satu hal yang tidak Allah ridai dan tidak Allah terima. Oleh karena itu Allah katakan wallahu la yuhibbul mufsidin, Allah tidak suka dengan orang-orang yang merusak. Akan tetapi berbagai macam perbuatan yang telah disebutkan yang merupakan bentuk-bentuk nyata merusak muka bumi, maka sebagaimana perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan adalah bentuk nyata merusak muka bumi, maka ketaatan adalah bentuk real dari memperbaiki bumi. Dan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan berkenaan dengan dua hal ini, keinginan merusak dan keinginan kesombongan dan kemuliaan di muka bumi, manusia terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, orang-orang yang tidak menginginkan posisi tinggi di atas orang-orang lain, tidak pula menginginkan kerusakan bumi. Atau orang-orang yang menginginkan ketinggian, posisi mulia di hadapan manusia, juga di samping menginginkan kerusakan di muka bumi. Contohnya Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Maka mereka ini adalah syarul khalqi, orang yang paling jahat, karena menggabungkan antara keinginan, kemuliaan, keangkuhan dan kesombongan di hadapan manusia dan rusaknya bumi dengan kemaksiatan bahkan kemusyrikan. Maka inilah penghuni neraka pada kiamat nanti. Yang kedua, orang yang cuma menginginkan kerusakan namun tidak menginginkan kemuliaan dan kesombongan. Contohnya para pencuri. Mereka tidak menginginkan kondang, mereka tidak ingin terkenal. Ya, tidak ada pencuri yang ingin kondang di mana-mana. Oh, ini raja maling ini lewat. Maka dia tidak menginginkan kemuliaan di muka bumi dan popularitas. Mereka tidak menginginkan itu, tidak menginginkan popularitas, kemuliaan, disegani orang karena orang tahu saya adalah maling. Tidak ada. Ya, namun dia menginginkan kerusakan. Bahkan keinginannya bukan hanya keinginan, namun dipraktekkan. dengan melakukan kerusakan, pencurian. Demikian juga kasurab al-mujrimin, yang melakukan tindakan kejahatan, min safalatin nas, dari orang-orang yang safala, orang-orang yang rendahan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menginginkan kemuliaan dan popularitas, menginginkan penghormatan dan dihormati oleh banyak orang, bila fasadin, namun dia tidak menginginkan rusaknya bumi dan masyarakat, semacam orang-orang yang tahu agama, kemudian dia ingin dengan agamanya itu, dengan agama yang dia miliki, bisa lebih mulia dan sombong, dihormati oleh banyak orang, ala ghair minan nasi, diinginkan oleh manusia, dimuliakan oleh manusia. Maka dia adalah orang, di antara contohnya dia adalah orang yang salah yang rusak niatnya, orang yang berilmu yang rusak niatnya. Dia tidak menginginkan tersebarnya maksiat. Orang-orang semacam dai enggak suka maksiat. Namun dia ingin, ya ketika niatnya rusak, dia ingin dengan agamanya, dengan ilmunya, dia ingin semua orang hormat badannya, cium tangan badannya. Ketika dia lewat semuanya berhenti dan hormat badannya. Ketika hatinya rusak, dia menginginkan kemuliaan, menginginkan karisma, menginginkan menjadi tempat sasaran soan banyak orang setiap pilkada dan pilpres, maka pada soan pada dirinya. Dia demikian yang dia inginkan, dan dia tidak menginginkan kerusakan. Maka ini jenis yang ketiga. Dan surga itu hanya Allah jadikan untuk manusia jenis yang keempat. 1, 2, dan 3 Allah katakan di ayat tadi, mereka bukanlah para penghuni surga. Namun surga itu Allah peruntukkan untuk manusia jenis yang keempat. Mereka tidak menginginkan kemuliaan, takut, bahkan takut dengan kekuasaan, lari menjauhi kekuasaan, lari menjauhi popularitas. Mereka sama sekali tidak menginginkan uluan, mulia di muka bumi, kondang di muka bumi. Yang mereka inginkan mulia di sisi Allah. Yang mereka inginkan adalah kondang di dunia malaikat. Maka mereka tidak menginginkan uluan fil ardi wala fasadan. Mereka juga tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Mereka tidak ingin kemudian sombong-sombong di hadapan orang, bahkan mereka berharap seandainya bisa enggak ada orang yang mengenalnya, itulah yang lebih baik. Wala yaf'aluna al-ma'asi. Mereka juga tidak menginginkan maksiat dan tidak melakukannya. Dia tawadhu karena Allah Azza wa Jalla dan tawadhu pada manusia. Wahaulai hum aslahun nas. Mereka inilah orang yang paling saleh. Wa min khairil khalqi, adalah makhluk yang terbaik. Wa hum ahlu jannatin na'im yaumal qiyamah. Inilah orang yang berhak masuk surga di hari kiamat nanti. Maka surga hanya Allah janjikan untuk manusia jenis yang keempat. Manusia jenis 1 sampai 3 itu Allah ancam dengan tidak mendapatkan surga, tidak mendapatkan kampung akhirat. Maka ini menunjukkan bahwasanya maka ada ancaman tidak masuk surga bagi orang yang menginginkan kemuliaan, popularitas, terkenal, dielu-elukan oleh banyak orang, bercita-cita agar punya fans yang banyak, kemudian bercita-cita kemudian punya sahabat fulan dan yang lainnya. Dan maka orang yang demikianlah keinginannya ataupun menginginkan kerusakan di muka bumi, Allah ancam dengan tidak mendapatkan surga. Berarti itu dosa besar. Dan ini karena iradah, maka ini berkaitan, berarti letaknya di hati. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalian tidak akan betul-betul beriman sampai menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. dikeluarkan oleh keduanya Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini fihi bayan, di dalamnya terdapat penjelasan tentang sifat dan karakter orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan kerusakan di muka bumi. Mereka adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk manusia, sebagaimana kebaikan tersebut mereka dapatkan. Fakama, maka sebagaimana seorang itu min tabiatih, telah menjadi tabiat dan fitrahnya dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, maka demikian juga sepatutnya lahu baginya kai yakuna mu'minan, supaya dia menjadi mukmin, hendaklah dia menginginkan hal itu untuk orang lain, sebagaimana dia tidak menginginkan kerusakan dan kejelekan untuk dirinya, alaihi kewajibannya untuk tidak menyukai hal itu didapatkan oleh orang lain. Adapun orang yang kebalikan dari hal ini, dia menginginkan kejelekan untuk orang lain dan tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain, maka itulah orang yang menginginkan kerusakan di muka bumi dan menginginkan kemuliaan di muka bumi. Dia ingin orang lain itu hina, dialah yang mulia. Dia ingin orang lain itu dia top, ya, dirinya sendiri yang top, orang lain semuanya di bawahnya. Maka ini orang yang yuridu na'uluan. Ya, dia ingin agar dialah orang yang dielulukan, sedangkan mereka tugasnya cuma mengelulukan dirinya. Maka ini orang yang menginginkan uluan. Dan ini berkebalikan dari hadis ini. Fahadha wal madhmum, maka ya, orang yang kebalikan dari isi dan konten hadis ini, dialah orang yang tercela. Dan yang dimaksud dengan tidak beriman, yaitu tidak memiliki iman yang sempurna, yaitu iman al-kamil al-wajib. Karena iman al-kamil itu ada dua macam, kamil wajib dan kamil mustahab. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kamil wajib. Maka bukanlah makna tidak beriman, bukanlah artinya orang yang tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain menjadi kafir. Akan tetapi maknanya tidaklah beriman dengan iman yang sempurna, dan ini kewajiban orang yang tidak seperti hadis ini. Dan ini wajib, maka menginginkan kebaikan untuk kebaikan, kesenangan untuk orang lain, hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Jika ini hilang, maka hilanglah kamal iman yang wajib. Walim dasarkan hal ini, maka siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, demikian kejelekan untuk orang lain, udda amalu hada, perbuatannya ini dinilai sebagai kerusakan, dan menginginkan posisi tinggi di muka bumi karena dia menginginkan ayah khusus nafsahu, mengkhususkan dirinya sendiri tanpa orang lain, khusus dirinya yang dapat nikmat Allah, yang lain tidak, dan dia tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain. Wahada minal hasadi, dan ini adalah bagian dari hasad. Maka orang yang terjangkit penyakit hasad, maka dia kebalikan dari hadis ini. Karena orang yang hasad itu SMS, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Itu orang yang hasad. Sedangkan orang yang mengamalkan hadis ini, dia senang ketika orang lain senang, dia sedih dan susah ketika saudaranya sedih dan susah. Kemudian dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidaklah beriman sampai hawa nafsunya mengikuti ajaranku. Kama dzakarna sabiqan, sebagaimana telah kami sebutkan, bahasa yang dimaksud tidak beriman yang sempurna. Walaisa, dan bukalah maknanya meniadakan iman secara total. Maka makna hadis ini, kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai keinginannya mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dia menginginkan menyukai apa yang Nabi sukai. Meskipun yang Nabi sukai tersebut dirinya itu menyukai yang lain. Meskipun sebenarnya dirinya menyukai yang lain. Ya, namun karena Nabi menyukai itu, maka dia upayakan dirinya untuk menyukai hal tersebut. meskipun itu berkebalikan dari keinginan jiwanya. Naam qad yakrahu al-insan, terkadang seorang itu tidak suka dengan sesuatu, akan tetapi itu tidak suka psikologis dan bukan karena faktor agama. Falau kanat karahatan diniatan, jika tidak suka dengan ajaran Nabi itu tidak suka karena faktor agama, maka ini kekafiran. Dan jika tidak suka itu karahiyatan nafsiyatan, maka ini bukan kekafiran. Dia tidak suka sholat subuh karena beratnya sholat subuh, maka tidak kafir, karena ini karahiyah nafsiyah. Dan jika dia tidak suka sholat subuh karena benci dengan ajaran Nabi mengajarkan sholat subuh, maka dia kafir. Maka jika dia tidak suka poligami karena dia perempuan merasa berat dengan poligami, maka tidak kafir. Namun jika dia tidak suka poligami karena tidak suka Allah membolehkan poligami, maka itu kekafiran, itu batal iman. Baik yang tidak suka ini laki-laki ataupun perempuan, maka itu batal, menyebabkan batalnya iman. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah, hal itu karena mereka benci dengan ajaran Allah, fa'ahbata amalahum, maka Allah hapus semua amal perbuatan mereka. Adapun ketika seorang itu tidak suka dengan ajaran Nabi, karahiyatan nafsiyatan, tidak suka karena faktor kejiwaan, kasran karena malas, atau kemudian huban diroha, menginginkan kenyamanan, semacam dia tidak suka sholat malam, tidak suka puasa sunnah, maka ini cuma mengurangi kadar iman. Lain hanya dengan orang yang menyukai ajaran Nabi, meskipun itu tidak cocok dengan hawa nafsunya dan keinginannya, maka ini iman yang sempurna. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah ta'ala di kitab Arba'in Nawawiyah, dan beliau katakan, An-Nawawi mengatakan, ini hadis-hadis sahih, uwinaha, kami mendapatkan riwayatnya di kitab Al-Hujjah ala Tariqil Mahajjah karya Syekh Abdul Fatah Nasr Ibn Ibrahim Al-Maqdisi, dan buku ini telah dicetak dengan muhaqqaqan bertahqiq di Universitas Islam Madinah, dan dia adalah termasuk buku akidah. Wa yusyarikuhu fi hadzal unwan kutubun ukhra, ada sejumlah buku yang lain yang namanya sama dengan buku ini, sama dengan buku ini, Al-Hujjah ala Tariqil Mahajjah. Itu ada beberapa buku yang judulnya seperti itu. Akan tapi yang terkenal dari sejumlah buku adalah yang ini, yang karya Abu Fatah Nasr Ibn Ibrahim Al-Maqdisi. Nawawi mengatakan, kami mendapatkan riwayat hadis ini di kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Namun di sisi yang lain, hadis ini dinilai dhaif oleh Ibnu Rajab di kitabnya Jami' al-Ulum wal-Hikam. Maka dari sisi kualitas sanad diperselisihkan. Sedangkan dari sisi makna, maka Syaikh Fauzan mengatakan, akan tapi hadis ini memiliki dalil-dalil yang lain yang menguatkan kontennya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'malahum, maka orang yang membenci ajaran Allah, lam yakun, maka hawa nafsunya tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kami jelaskan, jika rasa tidak suka ini karena faktor agama, itu kekafiran. Namun jika itu karena faktor psikologis dan kejiwaan, maka itu adalah iman yang tidak sempurna. Dan ini terjadi, dan ini ada pada sebagian sahabat, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, wa waqurul lakum, dan kalian tidak suka dengannya. Dan kalian tidak suka dengan peperangan, artinya berat bagi kalian, dalam perang itu terdapat kesusahan. Maka mereka para sahabat tidak membenci perang, fahum la yakrahunahu, itulahnya juga salah lagi, fahum yakrahunahu karahatan nafsiyatan, maka mereka sahabat tidak suka dengan perang karena tidak suka psikologis, pernah berat karena ngeri dampaknya, nyawa taruhannya. Nafsiyah yang salah berarti, bukan lainnya yang salah. Fahum la yakrahunahu karahatan diniatan. Maka mereka para sahabat tidaklah membenci, tidak suka dengan perang karena agama, bal karahatan nafsiyatan, namun karena faktor kejiwaan. Fadalla dalika, maka Al-Baqarah 216 itu dalil bahasanya jika tidak suka terhadap syariat itu karena malas dan karena jiwa merasa berat, istidqalan minan nafsi, jiwa merasa berat, utubira dalika naqsan fil iman, maka ini cuma dinilai iman yang tidak sempurna. Fa'inal mu'min, karena mu'min yang sempurna imannya, dia menjumpai semangat untuk melakukan ketaatan dan ibadah, bukan malas dan tidak suka dengan ibadah. Ya, karena seorang mukmin yang sejati itu ibadah adalah satu hal yang qurratu ainihi, satu hal yang menyejukkan jiwa dan hatinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arda'an anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.